الله وعباده. الحمد لله segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpah kurnia yang kepada kita, nikmat iman dan Islam, dan nikmat berdiri di atas siratul mustaqim, jalan yang lurus. Dan semoga Allah Subhanahu wa Taala jauhkan kita daripada jalan orang-orang yang dimurkainya dan orang-orang yang sesat, yaitu maghdub alaihim dan ad-dhalin. Alhamdulillah, semoga Allah SWT menjadikan kita hamba-hambanya yang apabila mendapat hikmat bersyukur, dan apabila diuji bersabar, dan apabila berbuat salah dan dosa kembali kepada Allah SWT dan beristighfar. Dan alhamdulillah, pada subuh ini insyaAllah kita teruskan pembahasan kita hadis Jibril alaihissalam, yang mana telah kita bahaskan dalam beberapa kuliah, di mana hadis Jibril alaihissalam yang masyhur itu telah kita syarahkan bahagian-bahagian yang pertama, iaitu tentang rukun Islam dan juga tentang rukun-rukun iman, di mana pada akhir yang kita bahaskan adalah tentang rukun iman kepada hari akhirat, sebagaimana yang terdapat di dalam sabda Nabi SAW. Apabila datang Jibril AS bertanyakan kepada beliau, "Akhbirni anil iman," maka jawab Nabi SAW, "Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarihi min Allah." Kau beriman kepada Allah, kau beriman kepada malaikat-malaikatnya, kau beriman kepada Rasul kitab-kitabnya, kau beriman kepada Rasul-Rasulnya, dan kau beriman kepada hari akhirat, dan kau beriman kepada qadar dan qadar yang baik dan yang buruk daripada Allah SWT. Adapun tentang rukun-rukun iman, yang pertama tunduk kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, Rasul, telah kita bahaskan. Dan telah kita bahaskan sedikit tentang beriman kepada hari akhirat. Jadi beriman kepada hari akhirat di dalam hadis ini menunjukkan bahawa ia termasuk rukun-rukun iman yang wajib diimani oleh siapa juga yang mengaku dia beriman kepada Allah SWT. Dan telah kita bahaskan bahawa beriman kepada Allah adalah asas kepada keimanan-keimanan yang lain. Sebab jika kita tak beriman kepada Allah SWT, tidak mungkin kita dapat beriman kepada malaikat-malaikat Allah SWT. Sebab malaikat-malaikat itu adalah ciptaan Allah. Jadi kita kena beriman kepada Allah SWT. Begitu juga kitab-kitab. Kitab-kitab siapa? Kitab-kitab Allah. Rasul-rasul siapa? Rasul-rasul utusan Allah. Jadi perlu kita beriman kepada Allah SWT. Adapun beriman kepada hari akhirat, beriman kepada hari akhirat ada perbezaan dia sedikit dengan beriman dengan keimanan-keimanan yang lain yang telah disebutkan tadi. Di mana beriman kepada hari akhirat berarti kita beriman kepada suatu perkara yang belum berlaku, belum kita nampak, belum terjadi. Berbeza dengan beriman kepada malaikat. Malaikat dah ada, dah mungkin dinampak dan dikhabarkan di dalam khabar Al-Quran Al-Karim dan hadis-hadis. Begitu juga dengan kitab-kitabnya, telah dilihat oleh manusia kitab-kitab tersebut, dan juga rasul-rasul, ramai rasul-rasul, lebih kurang ada kata ulama, ada kalau nabi-nabi ada 313,000 jumlah bilangan nabi-nabi yang mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa Taala. Adapun hari akhirat, kita beriman kepada hari ini, tetapi hari ini belum berlaku lagi, belum tiba. Jadi ia memerlukan kepada keimanan yang istimewa. Tidak ada yang tidak bukan beriman kepada perkara-perkara yang baik, sebab perkara itu belum nampak, belum datang. tiba hari akhirat tersebut, barulah seseorang itu kata aku beriman, barulah benar-benar pun dia beriman. Apakah ini dikira sebagai iman kepada hari akhirat? Jawabnya sekali, tentu sekali tidak. Jadi kita perlu beriman kepada hari akhirat sebelum hari akhirat pun berlaku. Kemudian maksud daripada beriman kepada hari akhirat telah disebutkan adalah hari yang terakhir daripada kalimat yaumil akhir, yaum hari akhir adalah yang terakhir. Dan kenapa dinamakan hari yang terakhir? Sebab selepas hari akhirat tidak ada hari lagi, tidak berganti lagi hari. Jadi hari itu terbagi kepada apa? Kepada dua. Kalau kita nak bagikan kepada dua, iaitu hari yang pertama, iaitu hari di dunia. Walaupun ia hari silih berganti siang, berganti malam dan seterusnya, tapi ia termasuk satu hari. Ia termasuk satu hari, iaitu hari yang pertama. Kalau mengikut umur ataupun zaman, biarlah zaman yang pertama. Zaman pertama yang manusia masih hidup lagi di atas muka bumi Allah SWT. Bila selesai umur bumi ini, maka dia akan masuk hari yang kedua. Dan hari yang kedua ini dinamakan hari akhirat. Sebab selepas ini ada hari lagi, ada zaman ketiga. Tak ada. Jadi haklah dinamakan hari akhirat sebab tidak ada hari lagi selepas itu. Tak ada lagi yang akan berganti dengan zaman lain, era lain. Tidak ada. Jadi itu kalau kita bandingkan hari dalam ciptaan Allah SWT ini kepada dua. Jadi kalau kita detailkan lagi, hari-hari untuk seorang insan adalah bermula daripada kehidupannya di dalam perut ibu. Zulumatun ba'ura tawfa'a fi zulumatin thalath, kata Allah SWT, di dalam kegelapan yang tiga. Dalam tiga kegelapan kita tak nampak dalam perut ibunya. Lepas tu kita di dalam kegelapan, tiga kegelapan, kata Allah SWT, fi zulumatin thalath. Jadi itu hari juga untuk dia dah bermula kan? Selama dapat roh dia akan hidup. Kemudian setelah dia akan keluar, dia masuk ke dalam alam dunia ini. Dan ini adalah hari yang di mana dia akan membesar. Dan dia menjalankan fungsinya, melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Sebab fungsi seseorang insan itu diciptakan adalah agar menyembah Allah SWT. Sebagai nanti mana Allah SWT, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembah aku. Jadi dia akan menyembah Allah SWT. Dan dalam waktu dia menyembah Allah SWT, ada perintah yang mungkin dia tak lakukan, dan ada larangan yang mungkin dia lakukan. Jadi itu akan keterusan. Mungkin dia berbuat silap, kemudian dia akan bertaubat, dia akan kembali, dan seterusnya hinggalah ke akhir hayatnya. Setelah dia mati, maka bermulalah sebenarnya zaman yang kedua, iaitu hari akhirat. Walaupun bumi ini masih hidup lagi, bumi ini masih ada lagi dihuni oleh manusia dan kehidupan-kehidupan lain. Seorang itu apabila meninggal dunia, sebenarnya telah berlakulah hari kiamat, hari akhirat. Perhatikan. Sebab selepas itu dah tak ada zaman dia bercucuk tangan, tak ada zaman dia beramal lagi. Zaman amal dia dah selesai, working hours dah habis kata orang. Jadi tiba dia ke satu zaman, tinggal menunggu saja. Tinggal menunggu apa? Ganjaran, balasan, hukuman terhadap apa yang telah dia kerjakan dahulu pada zaman awalnya. Dia tak boleh buat apa-apa. Dalam kubur dia tak boleh buat apa-apa. Nak buat apa? Nak cakap pun tak boleh. Dia tak ada jauh. Rohnya dah telah meninggalkan badannya. Baik, kalau orang pukul dia, kalau orang jubik dia pun, dia dah tak rasa lagi. Sebab dia dah mati. ditakutkan yang berlaku jadi alam barzakh. Namakan alam barzakh sebab barzakh itu maknanya dalam bahasa Arab adalah satu tempat yang memisahkan antara dua tempat. Dia tengah-tengah. Jadi dia dinamakan alam barzakh sebab dia adalah satu alam zaman transition antara zaman di dunia dan zaman di akhirat, itu hari kiamat kelak. Tapi daripada sudut hukumnya, ia tetap dianggap sebagai hari kiamat untuk seseorang insan. Jadi erti beriman kepada hari akhirat bermula daripada bila sebenarnya? Bermula daripada hari dia mati. Hari dia meninggal dunia, telah mulalah hari kiamat untuknya, hari akhirat untuknya. Jadi apa juga khabar, apa juga berita yang datang daripada Allah SWT atau daripada Rasul SAW tentang hari-hari yang bermula daripada alam kubur itu sampailah hari kiamat di mana bumi akan dibinasakan dan selepas itu manusia akan dibangkitkan, kemudian mereka akan dihisab, hitung amalan-amalan dari Allah SWT dan ada yang akan gembira, akan dibalas dengan syurga dan ada yang celaka. Semuanya itu, khabar-khabar tersebut semuanya termasuk dalam beriman kepada hari akhirat. Jadi kita mulakan dengan alam barzakh ataupun alam kubur. Apakah yang telah ataupun yang akan berlaku pada seorang insan di alam kubur? Kalau kita lihat hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adakah dia akan tidur gitu saja, ataupun dia akan mendapat nikmat, ataupun dia akan mendapat azab? Jadi jawabnya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahawa di kubur ini ada keadaan untuk seorang insan kan satu. Sama ada dia di dalam nikmat yang kita namakan nikmat, nikmat kubur, walaupun nampak dia kesorangan di dalam lubang kubur itu, setiap perimayan itu di dalam kubur masing-masing. Dan orang yang masih hidup dan tinggalkan dia, tak ada orang akan duduk kat kubur lagi. Berapa lama dah ada dia duduk kat kubur tu, dia tunggu sekejap saja. Lepas tu dia kan tinggal lagi, akan jalan. Semua akan meninggalkan dia. Yang tinggal dengan dia di kubur tu apa? Amalan. Yang tinggalannya amalan, bacaan Quran, puasanya, yang itu yang akan menemannya di dalam kubur. Dan dia akan mendapat nikmat, tapi belum nikmat yang hakiki, belum nikmat yang betul-betul. Sebab ini belum lagi masuk ke zaman hari kiamat yang besar, kiamatul kubra, sampai ke syurga dia. Jadi dia akan mendapat nikmat, kata ulama yang mereka kutip daripada hadis-hadis Nabi SAW, seorang insan itu kalau merupakan ahli syurga akan ditunjukkan tempatnya di mana, di syurga. Jadi kita dapat nikmat, dan kenapa ni, kuburnya tak sempit, kuburnya luas, sepanjang dia dapat lihat daripada kuburnya ke tempatnya di syurga, tapi dia belum masuk lagi. Itu pun dah cukup bagus, itu adalah nikmat yang besar. Dan sebaliknya, jika dia termasuk ahli neraka, ahli celaka, na'udzubillah, maka apa yang berlaku padanya, dia tak akan mendapat nikmat ataupun dia tidak ditinggalkan begitu saja untuk tidur saja, tidak, tetapi dia akan diazab disebabkan amalan perbuatannya di dunia, mula daripada dia mati di dalam kubur. Dan apa dalilnya? Dalilnya antaranya adalah hadis Nabi SAW, di mana Nabi SAW ajak kita berlindung kepada Allah SWT daripada azab kubur. Setiap kita selesai solat ataupun ketika kita membaca tasyahud akhir, disuruh kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Empat perkara Allah Nabi SAW suruh kita, ajarkan kita berlindung, minta kepada Allah SWT perlindungan daripada ini. Pertama sekali, Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam, daripada azab neraka jahannam. Siapa yang boleh melindungi kita? kita daripada azab api neraka jahanam, naik kan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu sekali bukan begitu saja Allah akan lindungi kita daripada azab neraka jahanam sebelum kita Allah akan berikan kita taufik untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wa min adzabil qabr, dan daripada azab kubur. Di sini ada hadis yang sahih. Jadi menunjukkan adanya azab di dalam kubur. Dan azab di kubur adalah azab yang berat, yang hebat, dia tak akan berhenti sampai dah hari kiamat. Dan bila dah hari kiamat, bukan hanya azab berhenti, dia akan terus lagi azab lebih dahsyat lagi. Dia sentiasa dalam ketakutan. Dan dalam hadis-hadis Nabi SAW telah mengkhabarkan kepada kita bahawa seorang itu bila dimasukkan ke dalam kuburnya, maka akan datang dua malaikat yang akan bertanya kepada dia beberapa soalan. Dan kalau dia dapat menjawab soalan ini, selamatkan dia. Kalau dia tak mendapat, tak dapat jawab soalan-soalan ini, maka celaka. Apa soalan-soalan ini? Yaitu siapa Tuhan? Akan ditanya tentang Tuhan. Kalau dia dapat menjawab, kerana dia beriman pada Allah SWT di dunia, Tuhan aku adalah Allah. Dia kenal Tuhan, selamat dia. Dan dia memang betul-betul mentauhidkan Allah SWT, tak pernah mensyirikkan Allah SWT. Hari itu jawabannya adalah jawaban yang benar saja. Kita boleh buruk. Jadi kalau dia cakap Allah tapi sebenarnya dia syirikkan Allah SWT, dia tak akan dapat jawab. Kalau besok orang kafir dan munafik, dia tak boleh jawab. Dia akan kata, aku dengar orang kata Allah, tapi apa ni, aku pun kata demikian. Dia pun tak boleh jawab. Habis ni, soalan pertama tak boleh jawab. Dan soalan kedua adalah, apakah agama? Kalau dia boleh jawab, dia agama Islam, selamat dia. Kalau tidak, silakan lah dia. Dan ketiga, apakah siapakah yang datang kepada kamu, yakni siapa Nabi mu? Jadi ini tiga perkara akan ditanya oleh Allah SWT, oleh malaikat yang biasa dinamakan sebagai malaikat muka Najir, yang akan bertanya kepada setiap insan yang mati. Pertama sekali dia mati di dalam kubur mereka. Jadi itu tanda bahawa dia akan selamat, dia akan merupakan ahli syurga ataupun ahli neraka, dapat menjawab atau tak dapat jawab. Sebab itu ulama daripada hadis ini, yang tentang hadis soalan kubur ni, ulama mensyarahkan jawapan kepada soalan-soalan ini. Bukan soalan sebarang, soalan paling penting. Kita boleh jawab apa juga soalan, test mana, exam apa, O-level, A-level apa semua, kita kalau boleh jawab pun, kalau tak boleh jawab soalan kat kubur ni, tak guna kita punya kejayaan-kejayaan dalam peperiksaan dan ujian-ujian di dunia. Sebab soalan ini yang menentukan kebahagiaan kita ataupun kecelakaan kita yang abadi. Jadi siapa Tuhan? Ini kita dah belajar, iaitu Allah SWT kalimah La ilaha illallah. Allah sajalah yang berhak disembah, yang maha berkuasa, yang menghidupkan, yang mematikan. Tak ada yang berhak disembah selain Allah SWT. Walaupun dia hebat mana pun, walaupun dia malaikat yang dekat di sisi Allah, walaupun dia Nabi yang diutuskan oleh Allah SWT, apalagi kalau orang lain selain daripada itu, wali dan sebagainya, yang hanya disembah hanyalah Allah SWT. Dan kedua adalah Islam. Apa agama Islam? Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Hendaklah kita rembah dengan agama Islam. Jadi kita amalkan amalan Islam, baru kita boleh jawab. Dan begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW. Hendaklah kita kenal dengan Nabi Muhammad SAW, sifat-sifat beliau, isi kandungan ajaran beliau, sunnah-sunnah Rasulullah SAW, baru kita boleh jawab Muhammad adalah Nabi ku, adalah imam guru. Jadi barulah Islam. Kemudian setelah itu, kata ulama, Allah Subhanahu memerintahkan malaikat untuk meniup lisan kekal, yakni sur. Dalam ayat-ayat Quran banyak menerangkan tentang perkara ini. Wa nufikha fi suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardh la man syaa Allah. Dan akan ditiup lisan kekal, maka akan mati, rebah, tersungkur setiap yang ada di langit dan yang di bumi. Yang di langit siapa? Malaikat. Yang di bumi, semua yang di bumi, manusia, jin, haiwan, apa semuanya, semuanya akan mati. Mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa mereka? Itu bukan urusan kita. Illa man syaa Allah. Dia kata yang tiup itu sendiri tak mati. Yang penting di sini adalah itulah bila yang berlaku di hari kiamat akan ditiup kan? Dengan satu tiupan yang amat dahsyat, maka akan matilah semua yang di langit dan di bumi. Dan inilah yang dinamakan hari apa? Hari kiamat. Kemudian setelah itu dibinasakan langit, dibinasakan bumi, dan ada dihancur semua. Kemudian Allah SWT memerintahkan malaikat untuk meniup sekali lagi di sangkakala, maka akan bangkitlah manusia, bangkitlah mereka-mereka yang dulunya ada dalam kubur mereka. Semua yang akan bangkit. Cuba bayangkan daripada Nabi Adam AS sampai kepada manusia yang akan hidup pada akhir zaman sebelum hari kiamat, semua kita akan jumpa. Dan mereka agar apa ni? Akan dibangkitkan dalam keadaan mereka sebagaimana mereka mula-mula dilahirkan. Mereka dilahirkan tak ada pakaian, tak pakai kasut, tidak ada harta. Jadi mereka akan dibangkitkan demikian juga. Dan Allah SWT akan bangkitkan di mana pun mereka berada, di zaman apa juga. Walaupun mungkin mati mereka tidak mati sempurna, maknanya mereka tu apa? Mungkin mati terbakar, mungkin apa, mati dimakan binatang buas, mungkin mati kena bom, dan apalah lagi. Allah Maha berkuasa untuk mengembalikan mereka, menghidupkan mereka sebagaimana Allah SWT pernah menciptakan, menghidupkan mereka buat kali pertamanya. Dan kebangkitan, menghidupkan manusia buat kali yang kedua ni adalah lebih mudah, lebih susah daripada yang kali pertama. Itu lagi mudah. Second time lagi senang. Mula-mula lagi susah sebab tak ada contoh. Tapi dah ada lah, zat dia dah ada, sifat dia dah ada. Nak kembalikan lagi, sebab tu kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'idu wa huwa ahwanu 'alayhi. Dan dialah yang akan, yang memulakan, kemudian dia akan mengembalikannya. Dan yang kembalikan itu, mengembalikan itu ahwanu 'alayhi, lebih mudah untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lebih mudah, bukannya yang mula itu susah. Dua-duanya mudah, tapi ini lagi mudah sebab Allah SWT Maha berkuasa. Subhanahu wa ta'ala wa ma'ala kulli syai'in qadir. Allah Maha berkuasa atas setiap sesuatu. Jadi mereka akan dibangkitkan daripada zaman Nabi Adam sampai yang akhir, dan mereka semua akan berdiri, dikumpulkan di sebuah padang, padang yang amat luas, yang muat untuk mereka semua, yang dinamakan padang mahsyar. Dinamakan padang itu sebagai mahsyar sebab mahsyar dalam bahasa Arab yang dikenal hasyar, hasyara adalah makna untuk pengumpulan. Jadi mahsyar adalah tempat berkumpul. Dan bagaimana mereka akan diri? Mereka sebagai diri tersusun, mereka akan diri berkumpul di belakang nabi-nabi mereka. Setiap umat di belakang nabi-nabi mereka. Jadi umat Nabi Adam AS diri mana? Di belakang Nabi. Umat Nabi Nuh AS diri belakang Nabi Nuh AS. Begitu juga Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan seterusnya, Nabi Isa. sampai kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kita akan berdiri di belakang Nabi Nabi masing-masing. Sebab firman Allah Subhanahu wa taala yawma nad'u kulla unasin bi imamihim. Dalam surah Isra, pada hari yang kami akan seru setiap manusia itu dengan imam mereka. Jadi dengan apa? Dengan rasul mereka, dengan nabi mereka. Ini tafsir yang benar. Jadi kemudian mereka akan tunggu di padang mahsyar tersebut. Dan ketika itu kata ulama, penungguan itu adalah penungguan yang amat lama sekali. Sebab satu hari dalam hari kiamat itu seperti 1,000 tahun. Bukan 1,000 hari, 1,000 tahun masa di dunia. Mereka akan tunggu di sana untuk Allah SWT datang dan memulakan hisab, memulakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Dan matahari akan ada dekat dengan mereka, dan mereka akan panas dan berpeluh. Dan sebagaimana sabda Nabi SAW, dalam peluh mereka itu ada yang naik sampai ke buku lali, ada naik sampai ke betis, naik sampai ke lutut, sampai ke peha, sampai ke pinggang, ada yang sampai ke leher. Hampir-hampir saja nak tenggelam dengan peluh. Jadi walaupun sama tempat, peluhnya lain-lain level. Kalau kita mana boleh, kalau sama tempat, semua mesti sama level. Itu kita hukum dunia. Sebab itu kalau kita beriman kepada hari akhirat, wajib kita beriman dengan khabar-khabar yang baik seperti ini. Sebab yang khabarkan dia adalah manusia tak boleh, yang tak berdusta, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian mereka mendapat ilham sebagaimana dalam hadis Sahih Muslim, untuk apa? Untuk minta kepada nabi-nabi mereka agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memulakan hisab, mulakan perhitungan dan tak tahan. Mereka dalam keadaan takut, dan setiap dalam masa itu mereka dah tak tengok kat masing-masing, semua tak pakai baju, tak ada pakaian, semua sibuk dengan diri masing-masing. Macam mana keadaan aku, macam mana keadaan aku, dalam ketakutan, macam orang nak apa ni, nak exam, tak tahu bagaimana result, dia nak tunggu result. Dia kata, sebab tu kata Allah SWT, yawma yafirul mar'u min ahi wa ummi wa abi wa sahibatihi wa bani. Pada hari tersebut seorang insan itu akan lari daripada saudaranya, daripada bapa, ibu dan bapanya, daripada isterinya dan anak-anak. Likul limri'in minhum yawma yafirul syakni yuhni. Setiap insan pada hari tersebut sibuk dengan syaknun yuhni, dengan urusannya, dengan dirinya sendiri, tak sempat nak apa-apa. Jadi mereka datang kepada Nabi Adam AS, kau adalah bapa kita, kau adalah manusia pertama, Allah ciptakan kau dengan tangannya, Allah masukkan kau dalam syurganya. Berdoalah pada Allah SWT, mintalah syafaat. Syafaat apa? Supaya Allah SWT mulakan hisab ni sekarang. Dia dah tak tahan. Ya, itulah nak makna ya syafaat. Ya, inilah namakan syafaat kubra. Syafaat tadi apa? Manusia meminta dan digabungkan dengan permintaan daripada pihak tu. Tapi minta tetap pada Allah SWT. Syafaat artinya dalam bahasa lawan daripada witir. Kalau witir tu ganjil satu, kalau syafaat ibadah kan satu campur satu, jadi dua kan. Jadi bila kita minta kepada Allah SWT dan digabungkan dengan permintaan dari orang lain untuk kita, tapi daripada Allah SWT, orang tersebut telah meminta syafaat untuk kita. Itu maksudnya. Yang memberi syafaat hanya Allah Subhanahu wa taala. Man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi. Dalam surah Al-Baqarah ayat kursi, Allah SWT menegaskan tentang konsep syafaat, yang tidak syafaat. Siapa yang dapat memberi syafaat di sisinya? Ini Allah SWT, melainkan dengan iznihi, dengan izin Allah SWT. Kalau tak ada izin Allah SWT, orang terhebat macam mana pun tak dapat, tak dapat apa ini dikabulkan syafaat. Syafaat ini asalnya adalah permintaan, adalah doa. Jadi kata Nabi Adam AS, aku tak boleh, aku tak boleh minta, aku dah salah, dah buat salah. Aku tak boleh, Allah SWT larang aku dari mendekati pohon dalam surga itu, tapi aku dah mendekati dan Tuhan keluarkan, disebabkan oleh perbuatan aku itu dari mana surga sampai ke aku. Mintalah kepada orang lain. Jadi dia terangkan uzur dia, kenapa Nabi Adam AS tak dapat minta syafaat untuk manusia. Jadi minta kepada Nabi Nuh AS. Kita datang kepada Nabi Nuh AS, minta kepada Nabi Nuh AS doa kepada Allah SWT supaya mulakan kisah ni, untuk mulakan kisah ni. Nabi Nuh AS, aku tahu ni, kenapa tahu ni? Sebab aku pernah masalah ni, walaupun bukan dosa lah, tapi itu adalah satu kesilapan untuk hak seorang. Apa dia? Aku minta Allah SWT ampunkan, selamatkan anak lelaki ku. Dan kisah ini cantik dalam Al-Quran. Iaitu Nabi Nuh AS, apabila Allah SWT turunkan wahyu padanya, buat perahu. Lepas itu masukkan dalam perahu itu semua orang beriman, dan juga pasang-pasangan daripada setiap binatang, jenis binatang. Orang ketawa kan, kenapa buat perahu ke atas tempat yang kering? Buat perahu pun dekat-dekat lah dengan apa? Dengan laut, dengan sungai. Kapal, dengan perahu, kapal besar. Oh, apa? Qala intasharu minna fa inna nasharu minkum kama tasharun. Kalau kamu sekarang mengejek kami, nanti kami akan mengejek kamu. Yang betul. Lepas itu Allah SWT turunkan hujan yang amat hebat, dan Allah SWT pecahkan bumi itu sehingga kan keluarkan air yang amat banyak. Jadi air keluar daripada dua arah, daripada atas, daripada bawah. Kalau daripada atas saja dah boleh banjir besar. Daripada bawah lagi keluar. Berapa banyak air yang dalam bumi ini, sehingga kan apa ni, jadilah bah yang besar, bahkan bah yang terbesar sekali yang dalam sejarah. Sehingga tak ada tempat, tak ada kawasan di bumi ini melainkan semua ditenggelami dengan air. Subhanallah. Jadi ada lelaki Nabi Nuh AS tidak beriman kepada Nabi Nuh AS seperti kebanyakan kaum Nabi Nuh AS yang beriman kepada Nabi Nuh AS. Nabi Nuh AS berdakwah 950 tahun, yang beriman padanya katanya 80 orang lagi. Dia kata 800 orang sikit, nak dekat 1000 tahun. Maksudnya kalau 1 tahun 1 baru berapa? 950 orang. Cuba ya, ni 1 tahun dia buka sampai satu. Cekal Nabi Nuh AS. Dan jahatnya kaum Nabi Nuh AS. Kenapa dosa kaum Nabi Nuh AS? Mereka sembah patung orang jahat. Bukan patung orang baik, patung orang-orang yang soleh. Itu kita bahaskan dahulu. Ada kisah ni dalam Quran, dalam surah Nuh AS. Yang penting anak lelaki ni kata bila Nabi Nuh AS qala ya bunayya kam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku, naiklah kapal bersama kami, irkab ma'ana, jangan kamu termasuk bersama orang-orang kafirin. Kejawab Nabi, anak Nabi Nuh AS, qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan lari naik ke gunung yang akan menyelamatkan aku daripada air ini. Air tengah naik. Aku naik gunung, air takkan naik atas punya, tak sampai. Nak lari daripada azab Allah. Maka kata bapanya Nabi AS, qala la asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Tidak ada selamat keselamatan daripada azab Allah SWT, mereka yang Allah SWT rahmati. Dan hari itu tak ada yang dirahmati oleh Allah SWT. Semua yang azab oleh Allah SWT. Tak ada yang selalu. Tak ada tinggal satu orang kafir pun kat atas muka bumi. Dan dalam hadis Nabi SAW, dan kalau Allah SWT merahmati pada hari tersebut, ada seorang wanita sedang menggendong anaknya, bayi. Air naik diangkat anaknya. Air naik diangkat lagi sampai diangkat atas kepala. Sampai dengan dia sekali dan anak-anak dia sekali apa ni? Tenggelam. Dan dia orang kafir. Dan kalau Allah SWT merahmati, tentu Allah dah rahmati dan selamatkan wanita tersebut dan anaknya. Jadi hari itu adalah hari azab. Sesuai dengan doa Nabi Nuh AS, jangan tinggalkan ke atas muka bumi ini satu rumah pun daripada orang-orang kafir. Tak ada yang tinggal. Baik. Jadi tak ada yang selamat melainkan yang ikut Nabi Nuh AS. Jadi kata Nabi Nuh AS, balik kita pada cerita syafaat di hari kiamat kelak, dia kata, lepas itu aku minta ampun, minta Allah SWT selamatkan anak. Kata Nabi Nuh AS dalam Al-Quran, dalam surah Hud, وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ بَنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقَّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. Kata Nabi Nuh AS, dia seru Tuhannya, sesungguhnya anak lelaki ku ni adalah daripada ahli keluarga ku. Dan kau telah berjanji, dan janji pun benar. Apa janji Allah SWT kepada Nabi Nuh AS? Akan terselamat apa ni? Semua ahli keluarga. Mula-mula Allah berjanji dengan Nabi Nuh dalam awal surah tu, Allah SWT akan selamatkan ahli keluarga Nabi Nuh AS. Wa anta ahkamul hakimin, dan kau adalah sebaik-baik hakim. Kau adalah hakim yang paling adil. Kenapa kau binasakan anak lelaki ku dekat daripada ahli keluarga ku? Maka jawablah Allah SWT, qala ya Nuh innahu laysa min ahlik, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukan anak kau, bukan ahli keluarga ku. Innahu 'amalun ghairu salih, sesungguhnya dia telah melakukan amalan yang tidak salih. Ini menunjukkan bahawa ahli keluarga tu bukan hanya setakat apa? Setakat ada hubungan darah, anak, bapa, ibu, adik, beradik. Ya, itu betul. Itu di dunia. Tapi yang dinilai oleh Allah SWT, ahli keluarga adalah yang melakukan amalan soleh bersama-sama. Jadi kalau sama-sama ahli iman, dia ahli keluarga. Walaupun dia bukan ahli beradik, bukan anak dengan bapa, tapi mereka adalah keluarga iman. Itu ukhuwah Islamiyah. Saudaraan dalam Islam. Tapi kalau dia bukan beramal soleh, kafir, musyrik kepada Allah SWT, menentang Rasul, buat maksiat, walaupun dia anak, walaupun dia tembak, tapi dia bukan apa ni? Dia bukan ahli keluarga. Bukan ahli keluarga. Jadi Nabi Nuh AS minta apa ni, kata uzur kepada umat, kepada orang ramai. Dia tak dapat beri syafaat, tak boleh minta syafaat kepada Allah SWT. Sebab apa dia telah lakukan kesalahan tersebut? Sebab Allah SWT kata, وَلَتَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Jangan kau tanya, jangan kau minta kepadaku sesuatu yang kau tidak mengetahuinya. إِنِّي أَعِيزُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. Sesungguhnya aku menasihatkan engkau, mengingatkan engkau, jangan masuk, jangan terjadi, jangan termasuk menjadi salah satu daripada orang-orang yang jahil. Orang jahil itu dia minta apa yang tak boleh diminta, doa yang tak boleh didoa. Jadi Nabi Nuh tak boleh, Nabi Adam pun tak boleh, pergi kepada Nabi Ibrahim, pendek cerita Nabi Ibrahim pun tak boleh, cerita panjang sampai kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun kata tak boleh, sebab aku pernah buat salah juga, aku nak tolong kaum aku. Ada satu kaum aku lelaki, dia gaduh dengan kaum Kiram. Jadi aku datang, aku tolong, aku tumbuk, sekali tumbuk saja. Lelaki daripada kaum Kiram mati terus. Kuat dengan Musa AS. Walaupun taklah Isa. Tapi dalam hadis itu tak disebutkan kenapa Nabi Isa tak mau. Kemudian Nabi Isa kata pergi pada Muhammad. Sampai kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW tak dikasih excuse apa-apa. Anala. Akulah yang akan minta. Akulah memang akulah orangnya. Maka Nabi SAW akan sujud di hadapan Allah SWT dan memuji Allah SWT dengan pujian-pujian yang diilhamkan oleh Allah SWT kepada baginda pada ketika itu. Dan Allah SWT akan menyeru kepada beliau, irfa' ra'sak wa qul tusma' wasma' tusyafa'. Angkatlah kepalamu wahai Muhammad dan katakanlah, mintalah akan didengar, dan mintalah syafaat akan diterima syafaat. Jadi lihat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah orang yang akan meminta syafaat. Minta syafaat ini apa? Berdoa untuk apa? Untuk memulakan hisab. Dan inilah maqam mahmud, kedudukan yang mulia yang Allah telah janjikan itu bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbanding dengan sekalian manusia, sekalian dari Nabi dan Rasul. Memang sengaja peserta ketika itu baru nampak kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bersyukur menjadi salah satu daripada umat Muhammad SAW. Tinggal kita nak terus menerus mengikut sunnah Nabi SAW dalam semua keadaan, dan kita mati dalam keadaan mengikut sunnah Rasulullah SAW. Bukan dengan kita meninggalkan atau mengada-adakan dalam sunnah Nabi SAW dan agamanya. Baik. Dan ini menunjukkan itu minta syafaat ini bukan otomatik, bukan awak hebat, awak nanti awak minta syafaat. Tidak. Syafaat itu hanya akan berlaku, hanya akan diterima oleh Allah SWT dengan izin Allah SWT. Allah kata syafaat lah, minta lah, akan diterima. Bila Allah kata itu baru Nabi SAW minta. Jadi dengan itu memulakanlah hisab. Jadi apa makna hisab? Ini yang disebutkan dalam Al-Quran. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Segala puji bagi Allah, pentadbir sekalian alam. Kita menceritakan saja, lepas tu dia tinggalkan. Tidak, dia mentadbirkan, dia menjaga pemain. Semua yang ada ni tidak rosak, tidak binasa, disebabkan penjagaan Allah SWT. Kata Allah SWT namakan Rabb. Kita ni semuanya makhluk di bawah penjagaan kekuasaan siapa? Allah SWT. Tak ada dari kuasa yang jaga kita. Tak ada kuasa dari jin ke apa ke, tak ada. Jadi bumi yang ada kat bumi ni tak berterbangan, tak berlanggar sana sini, semua kuasa Allah SWT. Kalau tak ada kuasa Allah SWT, tak ada gravity. Apa kalau kita dapat terbang dan terusak? Itu akan berlaku pada dia. Langit tak jatuh, siapa yang akan langit? Mana tiang? Kalau bukan Allah SWT. Begitu juga gunung-ganung yang amat besar tak jatuh pun berat ni. Kita punya bangunan sekejap-kejap jatuh. Sudah. Ini lagi kat Singapura ni banyak betul bangunan tinggi-tinggi. Bila juga pergi jatuh dengan tunggu masa. Tapi pemeliharaan Allah SWT tidak. Dan memberi rezeki pada ciptaannya, pada hamba-hambanya, sama ada dia iman pada Allah SWT ataupun kafir kepada Allah SWT. Sama dia hari-hari sembahyang, sujud, minta kepada Allah SWT rezeki ataupun lupakan Allah SWT, sembah selain Allah SWT, sujud kepada patung dan sebagainya, Allah beri rezeki. Jadi Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, dan dia mempunyai banyak rahmat. Dan dia banyak merahmati. Tapi yang dia merahmati secara khusus adalah hamba-hambanya yang beriman, khususnya di hari kiamat kelak. Maliki yaumiddin, dan Tuhan ini yang maha dipuji ini adalah Maliki yaumiddin, pemilik hari ad-din. Din dekat sini bukan maknanya agama. Din maknanya hari pembalasan. Din dinamakan agama, dinamakan pembalasan, sebab asal makna din adalah apa? Amalan. Agama asal maknanya amalan din. Jadi kalau din ni, laku dinukum waliyadin, bagiku kamu, amalan kamu. Dan amalan kita jadi agak buta. Ibadat kita, adat kebiasaan kita itu jadi agak buta. Dan Nabi SAW telah bersabda, kamu tadi lututkan sebagaimana kamu buat, kamu beramal buat pada orang, begitulah orang akan buat pada kamu. Jadi kalimat keti, jadi balasan, kena makna balasan. Dan sebab itu namakan hutang itu dai, kena bayar balik. Hutang itu dibayar balik. Jadi yang umik di, nanti yang umik di hari dibalasnya amalan, di hitungnya amalan. Siapa yang akan, yang berkuasa pada hari tersebut? Tidak ada yang berkuasa pada hari tersebut melainkan Allah Subhanahu wa taala, Rabbil alamin, Ar-Rahman. Jadi itu menunjukkan bahawa hari tersebut adalah hari pembahasan, pembalasan. Dan dalam Quran disebutkan dengan macam-macam nama. Dengan Yaumul Hisab, Yaumul Tarahum, Yaumul Khuruj, Yaumul Khuluj dan sebagainya. Dan banyaknya nama untuk sesuatu benda itu tidak lain dan tidak bukan benda menunjukkan kepentingan benda tersebut. Kalau orang itu banyak gelar akan menunjukkan dia penting. Jadi banyak nama untuk hari kiamat menunjukkan kepentingan kiamat. Jadi orang akan dibalas. Jadi setiap amalannya akan dibalas. Dan dalam khabar-khabar dalam Al-Quran akan dihukum, akan dipanggil setiap manusia itu satu persatu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan ditunjukkan amalannya. Apa kau buat ini, buat ini, buat ini. Terpaksa dan akan ditanya betul ke tak. Ataupun ada tak kau ini menafikan apa yang ada yang tertulis. Mereka tak ada, tak ada jalan lain dengan apa mengaku. Ya. Dan dah takutlah kalau ni buat jahat. Dia buat dosa dia dah takutlah. Dan tidak ada orang tengah antara dia dengan Allah SWT. Tak ada terjemah, berterjemah. Mereka akan bercakap dengan Allah SWT seorang-seorang. Jadi kalau dulu dia hanya apa ni, dengan ustaznya saja, diberikan kepercayaan penuh kepada ustaznya, pada syekhnya. Jangan harap syekh akan tolong dia. Guru dia, ustaz dia akan datang dan tolong dia. Nabi SAW pun tak akan datang tolong dia, teman dia tak. Bapa dia lagi tidak, ibu dia pun tidak, isteri dia, anak-anaknya ke, dan siapa-siapa juga, semua akan datang sendiri-sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan jawab sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak ada jawapan, kenapa kamu buat ini? Ada jawapan, selamat. Kalau bila ditanya kenapa kamu buat ini, kenapa kamu tak buat ini, dia tak ada jawapan yang betul, maka tadi akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditimbang amalan insan tersebut selepas itu. Dengan timbang wa nadha'u al-mawazin al-qista bil haqq wa nadha'u al-mawazin al-qista yaum al-qiyamah, dalam surah Al-Anbiya. Dan kami akan letakkan timbangan-timbangan yang adil pada hari kiamat. Fala tuzlamu nafsun syai'an, maka tidak ada jiwa yang akan di dizalimi sedikit pun, tak akan dizalimi. Kami timbang. Jadi fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang telah beramal sebesar zarah, sebesar sekecil pun, macam semut pun, kebaikan dia akan melihat. Dia pasti melihatnya. Mungkin dia dah lupa lah, kecil sangat mana dia lupa. Mana dia kan? Tapi Allah SWT akan tunjukkan macam dia ada. Dan Allah takkan sia-siakan amalan ni, walaupun amalan itu amalan dalam hati. Dan sebaliknya, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Kalau dia beramal amalan yang sekecil zarrah pun daripada kejahatan, dia pasti melihat. Naik kali ni bang. Fa'amma man khafat faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Dalam surah Al-A'raf, siapa yang berat timbangannya dia berjaya. Berat timbangan apa? Berat timbangan yang baik, amalan yang baik. Wa man khafat mawazinuhu fa ulaika alladhina ada pun orang yang ringan timbangannya, mereka lah yang telah merugi dan diri mereka sendiri. Apabila mereka mendatangkan khasiru anfusahu, jadi mereka merugikan diri mereka sendiri dan libatkan dimasukkan ke dalam neraka. Ia akan timbang. Kalau sama-sama berat, itu juga akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka itu ada tempat yang special yang dinamakan Al-A'raf, iaitu tempat yang tinggi. Dia tak tengah-tengah, dia tak masuk syurga, dia tak masuk neraka. Dia tengok kanan, nampak ahli syurga, teringin nak masuk syurga. Bila dia tengok sebelah kiri, dia nampak, dia nampak ahli neraka, takut dia. Kata Allah SWT, lam yadkhulu wa hum yatma'un. Bila nampak ahli syurga, dia tak masuk, tapi dia teringin. Tapi akhirnya Allah SWT, orang yang sama dengan amalan ini, sama berat yang baik dengan yang jahat, Allah SWT akan rahmati mereka. Allah akan masukkan mereka dalam syurga-Nya. Udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun, dalam surah Al-A'raf. Masuklah ke dalam syurga, tidak ada ketakutan atas kamu dan tidak ada kesedihan. Ini semua kita dapat daripada Al-Quran ataupun daripada Al-Quran. Cukup banyak tentang hari kiamat. Itu juga dengan hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian mereka akan apa ini? Semua akan pasti melintasi as-sirat, jembatan yang lebih halus daripada sehelai rambut, lebih tajam daripada sebilah pedang. Dan di bawahnya adalah api neraka jahannam. Semua akan lalu, mesti lalu. Wah. Ini semua khabar-khabar yang datang daripada Al-Quran. Kata Allah SWT dalam Al-Quran, dalam surah Maryam, wa in minkum illa waridha kana 'ala rabbika hatman maqdiyan. Tidak ada seorang pun dari kamu melainkan mesti akan melaluinya, dan itu adalah satu perkara yang pasti daripada Tuhan yang telah ditetapkan. Hatman maqdiyan. Macam mana nak jalan dan sebagainya, mereka akan berjalan menurut apa? Tak ada mesej, tak ada apa semuanya, menurut amalan masing-masing hidup. Jadi yang buat mereka berjaya selamat atau tak selamat, dia adalah telah hanyalah amalan yang dilakukan hidupnya. Tak ada modal lagi. Apa yang mereka tanam kat dunia, itulah yang mereka dapatkan. Siapa yang beramalan dengan amalan yang hebat, yang soleh, macam angin saja boleh lalu, tak ada apa-apa. Ataupun kurang sikit, macam kuda yang kejam, ada yang berlari, ada yang berjalan. Kalau amat teruk sikit, maka dia apa ni, merantak-rantak. Dan ada yang apa ni, akan jatuh ke dalam, jatuh ke dalam satu. Dan daripada atas ada cangkuk-cangkuk, macam cangkuk yang apa, cangkuk ayam tu. Itu semua ada, akan datang dan akan mencangkuk siapa yang akan masuk api neraka, dicangkuk dan dimasukkan ke dalam api neraka. Kadali minan nar. Atau kata Nabi SAW dalam hadis lain, riwayat Muslim dan lain-lain lagi. Lepas itu barulah mereka akan apa ni, masuk ke dalam syurga ataupun ke dalam neraka. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Kata Allah SWT, satu kumpulan akan masuk syurga dan satu kumpulan akan masuk neraka. Jadi antara kita, seorang insan dengan hari kiamat ni, dan masuk ke syurga atau masuk ke neraka ni, sebenarnya dekat. Dekat sekali daripada yang kita sangkakan. Dunia ni yang selalu melalaikan kita daripada hakikat bahawa ia dekat dengan kita. Antara kita dengan syurga dan neraka ni sebenarnya hanyalah kita mati je. Kita mati je terus dah masuk alam yang kedua. Kita mati maknanya terus kita dah masuk syurga ataupun auzubillah masuk api. Tak ada yang boleh memisahkan kita antara syurga dan neraka. Melainkan apa? Melainkan mati. Dan siapa tahu bila mati? Mesti ke lagi 20 tahun? Mesti tak lagi 10 tahun? Mesti ke lagi 1 bulan? Dah ada takut dah dekat seminggu lagi takut, 3 hari lagi takut, tak tahu lagi tu lagi dekat, dan mungkin lebih dekat daripada itu. Jadi kita kena beriman dan waspada daripada melakukan amalan ahli neraka. Sebab Allah SWT Allah tak masukkan nama yang dalam neraka melainkan kerana dia beramal dengan amalan ahli neraka. Tak ada orang baik masuk neraka punya. Tak ada. Kalau orang baik masuk neraka, maknanya Allah dalam maknanya dia tidak, tak mungkin. Mesti ada masalah. Dan sebalik Allah SWT akan masukkan orang yang buat baik ke dalam syurga. Pasti dia kita dalam agama Islam dengan iman yang benar, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, taat mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mati dalam keadaan ini, bila-bila kita akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, dan jannah al-firdaus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. اللهم صل على سيدنا وعلى قلوبنا وعلى سبل السلام ونجينا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل القران ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء احزاننا يا ربنا يا ذا الجلال والاكرام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب.